السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، مسح kita pada hadis innallaha farada faraid fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata 'an asya'a rahmatan lakum ghayra nisya' fala tabhathu 'anha. Dan kita masih bahas yang terakhir, dan kalau Allah biarkan sesuatu atau beberapa perkara itu sebagai rahmat untuk kalian, bukan Allah lupa, ghairu nisyan, fala tabhathu anha, maka jangan mencari-carinya. Disebutkan diantaranya adalah masalah yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, dan kemudian para ulama berselisih. Wal khilafu fi hadha yushbihu al khilaf fi ibahati ta'amin atau ta'ami man la tubahu dhabihatuhu minal kuffar atau istimali awalil musyrikin wa thiyabihim. Perselisihan yang seperti ini mirip dengan perselisihan tentang dibolehkannya makanan dari orang yang sembelihannya tidak halal seperti orang-orang kafir. Atau istimal di awalil musyrikin, atau memakai bejana-bejana orang-orang musyrik, atau memakai pakaian orang musyrik. Maksud tadi makanan bukan makanan yang tidak halalnya, makanan mereka yang sembelihannya tidak halal. Makanannya bukan sembelihan, bagaimana hukumnya? Itu jadi perselisihan di antara para ulama. Wal khilafu fiha yarji' ila qa'idah. Dan perselisihan ini kembalinya kepada kaidah al-asl wal-zahir, hukum asal dan hukum zahir. Wa qad sabaqa dhikru dhalika fil kalami ala hadith al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Telah lewat sebutan yang demikian di dalam ucapan dalam hadith al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar. Dan disebutkan di akhir hadisnya, وَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ. Siapa yang menghindari syubhat, dia berarti menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, niscaya akan terjerumus dalam yang haram. كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, seperti penggembala yang menggembala di perbatasan. يُشِبْ أَيَقَعْ فِي, bisa jadi kambing-kambingnya akan masuk ke dalamnya. وَقَوْلُهُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَكَتَ عَنْهَا, adapun ucapan dalam hadis menyebutkan perkara-perkara yang didiamkan. رَحْمَةً مِنْ غَيْرِ نِسْيَاسِ, karena rahmat dari Allah, bukan karena lupa. يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده, yang dimaksud bahwasanya Allah mendiamkan beberapa perkara, rahmatan bi'ibadih, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya, warifqan, sebagai kasih sayang. Haitsu lam yuharrimha 'alaihim, di mana Allah tidak mengharamkan atas mereka, hatta yu'aqibahum 'ala fi'liha, tidak mengharamkan hingga Allah kemudian membalas karena perbuatannya, tidak. Walam yujibha, dan juga tidak mewajibkan alaihim, atas mereka, hatta yu'aqibahum ala tarkiha, tidak pula diwajibkan sehingga orang yang tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Tidak, Allah tidak wajibkan, juga Allah tidak haramkan. Bal ja'alaha afwan, bahkan Allah jadikan sesuatu yang ma'fu. Fa'in fa'aluha, kalau mereka kerjakan, fala haraja alaihim, tidak mengapa baginya. Wa in tarafuha fa kadzalik, yani la haraj alaihim. Wa bi hadits Abi Darda, dalam hadits Abi Darda disebutkan, thumma tala, kemudian dibaca, wa ma kana rabbuka nasiya, qara'a hadhihi al-aya, wa ma kana rabbuka nasiya, wa rabbu tidak lupa. ومثله قوله عز وجل, dan yang semirip dengan itu adalah ayat yang lain, لا يضل ربي ولا ينسى, Rabbku tidak salah dan Rabbku tidak lupa. Jadi barakallahu fikum, kalau ada perkara-perkara yang tidak dibahas dalam Quran dan Sunnah, bukan berarti Allah lalai, bukan pula Allah alpa atau lupa, tidak pula يضل, لا يضل ربي ولا ينسى. فلا تبحث عنها, kalau begitu enggak perlu dicari-cari. Fala tabhatu anha, yahtamilu ikhtisas hadha an-nahy bi zaman an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, li'anna kathrat al-bahth was-su'al 'amma la yudhkar qad yakunu sababan linuzul at-tashdid fihi bi ijabin aw tahrimin. Larangan fala tabhatu anha, yahtamil, ada kemungkinan, ikhtisasu hadha an-nahy, pengkhususan larangan ini di zaman Nabi. Mengapa? Karena kebanyakan kasrat al-bahsi wasu'al, kebanyakan pertanyaan, kebanyakan mencari-cari, amma la yudhkar, apa-apa yang tidak disebut, qad yakunu sababan, bisa jadi akan menjadi sebab turunnya at-tasdid, turunnya perkara yang susah, bi'ijabin, dengan kewajiban misalnya, atau tahrimin, atau keharaman. Wa hadits Sa'ad ibn Abi Waqqas yadullu ala hadha, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas menunjukkan hal tersebut. Fa yahtamil an yakuna an-nahyu 'amman, maka bisa jadi larangannya bersifat umum, mungkin khusus, mungkin umum. Ada yang bilang dari para ulama bahwa ini khusus di zaman Nabi. Mengapa? Lantas adu an asyara intub dalakum tasukum, jangan bertanya-tanya sesuatu di zaman Nabi yang kalau dijawab jadi hukum dan memberatkan kalian. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, tentang haji, adil haji, aku la'amin Rasulullah sakata an hadha as-su'al wa sa'ala maratan ukhra, Akulla amin ya Rasulullah. Musa kata, hatta yas'al maratan thalitha wa qala la tas'alu an asya in tubda lakum tasuk. In qultu na'am, kalau aku katakan ya, maka wajib bagi kalian. Dan kalian tidak akan mampu, kata Nabi. Kalau aku katakan ya, in qultu na'am, fayajib alaikum. La tastati'u. Kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan sanggup. Fahada rahmah. In Allah Ta'ala. Thumma min Rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nabiyur rahmah. وحديث سعد بن وقاص يدل على هذا ويحتمل أن يكون النهي عاما tetapi bisa juga larangan ini bermakna umum sepanjang masa, jangan mencari-cari, yang berarti maknanya bukan hanya bertanya tetapi membahas apa yang tidak perlu dibahas. والمروي عن سلمان من قوله يدل على ذلك فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم أو عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه. Karena kebanyakan bertanya tentang hukum apa yang tidak disebutkan dari kewajiban-kewajiban atau tidak disebutkan dari keharaman-keharaman, kadang-kadang mengharuskan keyakinan tahrimihi au ijabih, kadang-kadang membawa kepada keyakinan wajibnya atau haramnya. Limusyabahatihi li ba'dil wajibat, karena kemiripan dengan yang wajib-wajib. Au al-muharramat, atau yushbih al-muharramat. Faqabulul afiyah fi, maka diterimanya afiyah. Wa tarkul bahas, tidak membahas-bahas dan tidak bertanya-tanya, ada khairun, itu lebih baik. Waqad yadkhulu dhalika fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa termasuk yadkhul fi hadzal hadits wa fi hadits halaka al-mutanatti'un, akan binasa para mutanatti' wat tanattu' al-bahth fi ma la ya'ni al-bahth fi shay'in la yu'mar bihi, membahas sesuatu yang tidak diperintahkan, membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas, itu tanattu' namanya, dan itu mengucapkannya 3 kali. Halakal mutanatti'un. Kharajahu Muslim. Min hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Wal mutanatti' huwa al muta'ammiq. Wal bahath amma la ya'nihi, apa yang tidak pantas baginya dan apa yang tidak perlu. وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ. Dan biasanya ya demikian kadang dipegang oleh orang-orang yang berpegang dengan zahir-zahir kalimat saja. وينفي المعاني, dan menafikan makna-makna. والقياس, menafikan qiyas. كالظاهريه, seperti zahiriyah. Qulif li na'azukum Allah. Halaka al-mutanatti'un, binasa orang yang mutanatti', adalah orang yang selalu membahas-bahas perkara yang tidak perlu dan tidak disuruh untuk dibahas. Dan ini biasanya akan membawa pada kesalahan dan kesesatan. Dan kadang-kadang berpegang dengannya orang yang sering melihat dohir hadis, dohir ayat, tapi dalam keadaan mereka tidak mau peduli dengan makna-maknanya dan enggak perlu pada atau tidak mempedulikan kias-kias, seperti aliran zahiriyah, pengikut Daud az-Zahiri. Wa tahqiq bi hadha al-maqam, wallahu a'lam an al-bahtha amma la yujad fihi nassun khasun aw 'amun 'ala qismayn. Sebagai tahqiq bahwasanya kedudukannya, barakallahu fikum, wallahu a'lam, bahwa membahas sesuatu, bahtu an syai, amma la yujad fihi nassun khas aw 'am, ada qismain, ada dua jenis pembahasan terhadap perkara yang enggak ada dalilnya secara khusus ataupun secara umum. Apa dua jenis? Yang pertama, annal bahtha an dukhulihi fi dalalatin nusus sahihah min al-fahwa wal-mafhum wal-qiyas al-zahir al-sahih fahada haqqun. Membahas dalil-dalil dari nas-nas yang sahihah yang bisa dipahami, dan kemudian memakai qiyas yang syar'i, yang zahir, yang sahih, maka yang demikian tidak mengapa. Ini kemana masuknya? Maka sini apa kesana? Dilihat yang mirip, dibahas dengan qiyas sahih, fahada haqq. Wa huwa mimma yata'ayyan fi'luhu. Wa hadha mimma yata'ayyan fi'luhu 'ala al-mujtahidin. Tentunya semestinya dilakukan oleh para mujtahid. Ini ahlul ilmi yang memiliki ilmu fi ma'rifatil ahkam syar'iyyah. Itu pembahasan yang tidak mengapa. Wa tsani an yudaqqiq an-nadhir nadrahu wa fikrahu fi wujuhil furuq al-mustab'idah al-mustab'adah. Yang kedua, yudaqqiq, berdalam-dalam membahas, an-nadhir, seorang yang membahas, nadrahu wa fikrahu, pandangannya dan pikirannya, dalam perkara-perkara yang furuq al-mustab'adah, kemungkinan-kemungkinan yang sangat jauh, mustab'ad, yang jauh. Fayufarriq baina mutamatsilain, akhirnya mereka membedakan apa yang sama. Bimujarrad farqin la yadhhar lahu atharun fi syara'. Mengapa mereka membedakan al-mutamatsilain? Limadha yufarriq baina syai'aini al-mutamatsilain? Bimujarrad farqin la yadhhar lahu athar. Hanya karena perbedaan yang enggak ada asarnya, enggak ada pengaruhnya. Fisyara mawujudil awsafil muqtadiyah, padahal ada sifat-sifat yang memang menunjukkan lil jam'i bainahuma, menunjukkan dua-duanya sama, itu ada jelas perbedaannya sama. Misalnya sama-sama memabukkan tetapi dibedakan, itu kan kalau khamr itu kan minuman, minum khamr, ini kan gak minum, cuma dimasukkan ke hidung. Bentuknya juga mashuk, serbuk. Beda dong. Maka yatadaqqaq fi syai'in la yu'mar bihi. Dimana? Karena al-illah wahidah. Wa ma hiya? Sana memabukkan. Yuzhibul aql. Hadha yuzhibul aql, wa hadha yuzhibul aql. Hadha yufsid, wa hadha yufsid. Wa hadha khamr, wa hadha min jinsihi. وإن كان هذا مائع وهذا مسحوق هذا فرق فينظر إليه. Perbedaan ini tidak dilihat. Ini cairan, ini serbuk. Kalau sama-sama memabukkan, ya sama. Nah, mereka yang yudakik tadi itu yang dibahas bahwa itu adalah jelek. Fala tabhathu anha. Jangan dibahas perkara-perkara yang rinci seperti itu yang tidak disuruh. Wa wujudil awsafil muqtadiyah lil jam'. Atau yajma' baina mutafarriqain, atau sebaliknya, orang yang membahas akhirnya justru membedakan, akhirnya justru menyamakan dua yang berbeda. Menyamakan dua yang berbeda. Al-jama' baina mutafarriqain. Yang tadi qabla qalil. Al-jama' baina mutamatsilain. Dikatakan bimudar farqin au yajma' baina mutafarriqain, atau dua yang berbeda dianggap sama. Bimujaradil awsaf at-tardiyah allati hiya ghairu munasibah, karena sifat-sifat yang katanya tampaknya sama padahal tidak cocok, tidak berkait, ghairu munasibah. Wala yadullu dalilun ala ta'thirihima, dan tidak menunjukkan ala ta'thiriha, tidak menunjukkan sesuatu pengaruh sama sekali. Fahadha an-nadhar wal bahth ghairu mardhi, pembahasan seperti ini yang tidak diridhoi. Kalau tadi dibedakan yang ini ma'i', yang ini mashuk, yang ini cairan, yang ini ma'a anna al-'ilmu wahida. Yani yukhammiru al-'aql. Wal an, yang sekarang perkaranya sama, perkaranya berbeda, tapi disamakan. Ini juga haram. Kenapa? Sama-sama anggur, sama-sama cairan, sama-sama diminum. Ya, tapi tidak memabukkan. Jus anggur kenapa haram? Barakallahu fikum. Yajma' bainal mutafarriqain. Justru menyamakan dua yang berbeda, kadang-kadang membedakan dua yang sama. Wa innamal mahmud fa hadha an-nazar fil wal bahth ghairu mardhi. Pembahasan seperti ini tidak diridai, wala mahmud, tidak terpuji. Ma annahu qad waqa'a fihi tawa'if minal fuqaha, walaupun kadang-kadang terjerumus di dalamnya beberapa fuqaha. Beberapa kelompok dari fuqaha. Wa innamal mahmudu an-nazar al-muwafiq li nazar as-sahabah. Yang diperintahkan, yang terpuji adalah membahas, memandang dengan sesuai apa yang dipandang oleh para sahabat. Binadhar as-sahabah. Wa man ba'dahum, dan juga yang setelah mereka. Min at-tabi'in wa tabi'it tabi'in. Min al-qurun al-mufaddalah, dari generasi-generasi yang terbaik. Kabni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma wa nahwih. Wala'alla hadha murad ibn Mas'ud, dan inilah sepertinya yang dimaksud oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iyakum wa tanattu', iyakum wa ta'amuk, alaikum bil'atiq. Iyakum wa tanattu', hati-hati kalian dari tanattu', sesuatu yang melampaui batas dan berlebihan. Iyakum wa ta'amuk, hati-hati kalian dari ta'amuk, berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Wa alaikum bil atiq, dan atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yani bima kana alaihi sahabah, yani dengan apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Wa min kalami ba'dhi a'immati syafi'iyah, dan di antara ucapan beberapa a'immah syafi'iyah, la yaliqu bina an naktafi bil khayalat fil furuq. Di antara ucapan para imam-imam Syafi'iyah, la imma al-ulama min Syafi'iyah, yaqulun la yaliqu bina, tidak pantas bagi kita. An naktafi bil khayalat fil furuq. Jangan mencukupkan diri dengan khayalan. Khayalan-khayalan fil furuq, dalam membedakan perkara-perkara. Jangan dengan khayalan. Kada' bi ashabir ra'i. Jangan seperti jalannya para ahlur ra'i, yang lebih mementingkan ra'yunya sendiri, pendapatnya sendiri. Yani aqlani, aqlaniyun, min nahwi mu'tazilah wa ghairihi wa amsalihi. Wa sirru bi tilka anna muta'allaq al-ahkam fil hali wal dhunun wa ghalabatuha, fa idza kana ijtima'u mas'alatayn adhhar fi dhanni min iftiraqihima wajaba al-qada'u bi ijtima'ihima. Wa sirru rahasianya dalam masalah ini, bahwa apa yang berkait dengan hukum-hukum filhal, dalam keadaannya, wabunun, dengan dugaan-dugaan, waghalabatuha, ay ghalabatul dunun, ay dhannul ghalib, itu menjadi hukum. Prasangka yang dominan. Faidha kana ijtima'u mas'alataini adhar, kalau kesamaan dua masalah itu tampak jelas, fidhanni, dalam dhannul ghalib, daripada iftiraqihima, min iftiraqihima, daripada perbedaan keduanya, wajabal qada'u bistima'ihima, maka wajib kita putuskan sesuai dengan dhannul ghalib tadi, ini istima'iha, sama, tampak sama secara zahir, ini dhannul ghalib, maka ini jadi hukum, bahwa dia sama, hukumnya sama. Kalau dalam dhannul ghalib dia berbeda, maka hukumnya berbeda. Wa hakadha. Wa in qadha farqun ala ba'd ala bu'din, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi jauh perbedaan itu. Fafhamu dhalik, maka fahamilah yang demikian, fa innahu min qawa'idid din. Perhatikanlah bahwa itu termasuk kaidah-kaidah agama. ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم عالم المحسوس. Dan termasuk yang masuk di dalamnya, dalam larangan, adalah ta'amuk wal bahas anhu, yani larangan untuk membahas-bahas, larangan untuk mencari-cari, adalah umurul ghaib, perkara-perkara ghaib. Lianal ghaib la yudrik, kita tidak bisa mencapainya, tidak bisa mengetahuinya, la bi absarina wala bi adanina wala bi aydina wala bi syai'. Barakallahu fikum. Umur al-ghaib al-khabariyah allati amara bil iman biha, yang diperintahkan kita untuk beriman padanya. Walam yubayyin kayfiyataha, dan tidak dijelaskan kayak apanya, maka itu tidak perlu dibahas-bahas. Karena panca indera kita al-hawas al-khamsah la tastati' an tudrik hadha al-shay'. Fayajib al-iman bihi wa 'adam al-bahth 'anhu, wajib percaya dan jangan dibahas-bahas. Wa ba'dahu qad la yakunu lahu syahidun fi hadha al-'alam, sebagiannya tidak ada saksi atau tidak ada bukti, enggak ada yang sama di alam ini, di alam al-mahsus. Alam mahsus adalah alam yang bisa diraba, bisa dipandang, bisa dilihat. Kalau saja ada yang sejenisnya, mungkin kita bisa menebak, oh mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu. Misalnya perkara yang tidak gaib, aku melihat sesosok makhluk, roh itu, ini haiwanan, kada wa kada, ma ra'aitu qablahu qab. Kita bisa tanya, kayak apa? Kenapa bisa tanya? Karena ada yang mirip, silakan. Apakah seperti ini? Amislahada. Dimana? Lianna fihi syai'un syahidun fi, atau syahidun lahu, yashhad lahu. Ammal ghaibiyat, mana setelah? Mau bilang seperti apa? Tidak bisa. Karena lain sama sekali. Dan tidak ada contohnya di alam nyata ini. Alam al-mahsus. Tidak ada. Walbahat an kaifiyati dhalik huwa mimma la ya'ni, maka pembahasan dalam masalah-masalah tersebut, mimma la ya'nihi, perkara yang tidak perlu dan perkara yang tidak mungkin, muhal. Wa huwa mimma yunha anhu, maka itulah yang dilarang. Maka qala Imam Malik rahimahullah, al-istiwa al-iman bihi wajib, al-intima'u ma'lum, wal-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Soal anhu bid'ah, man sayujib, siapa yang menjawab? Kayfa istiwa'u Allah ala arshi, man sayujib? La ahad. Fahala soal bid'ah. Fala tabhathu anha, jangan dibahas-bahas, jangan dicari-cari. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أي السؤال عن الكيفية لا يجوز. وقد يوجب الحيرة والشك. Kalau dibahas-bahas, justru akan menjadikan seorang bingung. حيرة dari kata حيران. حيران. لغة إنجليزية حيران. ولغة عربية حيران. Nah. والشك. Dan juga keraguan. Yartaqi ila takdzib, yang nantinya kalau dia sudah mulai ragu, bingung, akhirnya menolak. Enggak mungkin. Mustahil ila akhirnya. Fayasir ila at-takdzib. Yartaqi ila at-takdzib. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. Kata Nabi SAW, manusia, yani syaitan akan datang pada manusia dan selalu membisikkan padanya pertanyaan-pertanyaan. Selalu bertanya-tanya, ini Allah, ini ciptaan Allah, ini makhluk diciptakan oleh Allah. Faman khalaqallah, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Astagfirullah. Faman wajada min dhalika syai'an falyakul amantu billah. Siapa yang terpetik di benaknya pikiran seperti itu, katakan amantu billah, aku beriman pada Allah. Wa bi riwayatin lahu la yazalu an-nas yas'alunakum 'anil 'ilmi hatta yaqulu hadha Allah khalaqana. Faman khalaq Allah? Allah menciptakan kita. Terus siapa yang menciptakan Allah? Wa bi riwayah la yas'alunakum an-nas 'an kulli syai'in hatta yaqulu Allah khalaqa kulli syai'in. Faman khalaqahu? Kalau engkau terpikir seperti itu atau ditanya seperti itu, qul amantu billah, katakan amantu billah, aku beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wa akhrajahu al-Bukhari. Walafdu yakti syaitan, syaitan akan datang kepada salah seorang kalian. Fayaqulu man khalaqa kada, man khalaqa kada, akan bertanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hingga berkata man khalaqa rabba, kalau gitu siapa yang menciptakan Rabbu. Faida balagahu, kalau sampai seperti itu, falyasta'id billah walyadahi, hendaklah meminta ampun pada Allah, meminta perlindungan pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walyadahi, hentikan pembahasan seperti itu. Hentikan pembahasan seperti itu. Wa bi sahih Muslim an Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. Disebutkan dengan lafaz yang hampir sama atau semakna, Allah عز وجل berkata sesungguhnya umatmu akan terus bertanya apa ini dan apa itu, hingga mereka akan berkata, ini adalah Allah. Kemudian siapa yang menciptakan? Allah menciptakan makhluk. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Sama di akhir yang disebutkan, qul amantu billah. Walatuhu lan yabrahan nas yatasa'aluna hadha Allah khaliqu kulli syai'in faman khalaqa Allah. Hadhihi riwayat al-Bukhari wa Muslim wa ghairih menunjukkan bahwasanya syaitan kadang membisikkan pikiran-pikiran seperti itu. Maka itulah yang dikatakan fala tanhadu anha, jangan dibahas. Katakan amantu billah, aku beriman pada Allah. Falyasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Ishaq bin Rahuyah, la yajuzu at-tafakkur fil khaliq. Jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Wa yajuzu lil 'ibad an yatafakkaru fil makhluqin bima sami'u fihim. Dan boleh bagi para hamba untuk berpikir tentang makhluk-makhluknya dengan apa yang mereka dengar. Katanya begini, katanya begitu, kemudian dibahas, silakan tentang makhluk. Fala tabhatu an dzatil khaliq wa la yaziduna ala dzalik, tidak boleh lebih daripada itu, cukup berbicara tentang makhluk. Li'annahum in fa'alu tahu, karena mereka kalau membahas tentang Allah, tentang zat Allah, yati tahu, artinya yatimu sesat dia. Qala wa qad qala Allah wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan sungguhnya tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih, kecuali bertasbih kepadanya. Fala yajuzu an yuqal kaifa tusabbihu al-qisa, qisa wal akhwina wal khubz al-mahfuz. Ayatnya bilang tidaklah ada sesuatu apapun kecuali bertasbih, tetapi jangan kalian cari-cari kayak apa tasbihnya ini, kayak apa tasbihnya itu, bagaimana tasbihnya binatang ini, bagaimana tasbihnya pohon ini, roti yang sedang dipanggang, bagaimana bertasbihnya. Jangan tanya-tanya dan jangan membahas. Atau as-siyab al-mansujah, atau baju yang sedang disulam, yang sedang ditenun, bagaimana bertasbihnya? Fala tabhatu anha. Jangan kalian bahas-bahas tentang itu, karena Allah sudah mengatakan tentang tasbih mereka. Fala tafahuna tasbihahum, kalian gak akan paham tasbih mereka. Khalas. Kalau Allah sudah katakan kalian tidak akan tafahun, gak akan paham tasbih mereka, sudah, gak usah dibahas-bahas. Ucapan Allah sudah pasti benar. Engkau tidak akan bisa paham tasbih mereka. Jangan dibahas, dicari-cari-cari, ujungnya tetap kalimat la taqau tasbih. Kalian enggak akan bisa paham tasbih mereka. Wa kullu hadza qad sahha al-'ilm fihi annahum yusabbihun fadhalika ila Allah an yaj'al tasbihahum. Berita secara ilmu sudah diberitakan bahwa mereka semua makhluk-makhluk bertasbih. Amantu billah. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Amma kayfiyatu tasbihihim ma nadri. Wallahu ta'ala a'lam. Ila Allah an yaj'al tasbihahum kayfa syaa. Allah lah yang menakdirkan bagaimana mereka bertasbih. Sekehendak Allah. Wa kama yasha'. Sesuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lin-nasi an yakhudhu fi dhalik. Adapun manusia, adapun kita, la nabhath an kayfiyati tasbihiha illa bima 'alimu wa la yatakallamu fi hadha wa shibhihi illa bima akhbar Allah. Maka kita tidak berbicara kayak apa tasbihnya, tidak memutuskan kayak apa tasbihnya, kecuali dengan apa yang Allah khabarkan. Kalau Allah khabarkan bertasbih, kita katakan bertasbih. Wala yazidu ala dhalik, jangan ditambah. Pokoknya apa kata Allah, kita ucapkan. Ma qala Allah, qulna. Wa ma akhbar Allah, akhbarna. Anillah. Fattaqullah wa la takhudhu fi hadhihi al-asya' al-mutasyabihah. Maka bertakwalah pada Allah dan jangan kalian masuk pada pembahasan-pembahasan yang mutasyabihah. Fa innahu yurdikumul khawd fihi an sunanil haq, karena engkau akan terseret untuk tenggelam di dalamnya, masuk di dalamnya dalam keadaan tanpa petunjuk, dan ditinggalkan oleh kalian sunan, sunnah-sunnah yang haq. Naqala dhalika kulluhu harbun an Ishaq rahimahullah. Ini semua dinukil dari bantahan Ishaq ibn Rahuya rahimahullahu ta'ala. Dan dengan ini berakhir pembahasan hadis yang ke-30. Yang selanjutnya yang ke-31 insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih.